بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد أخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di kitab An-Nikah dari Sahih Al-Bukhari. Qala rahimahullahu ta'ala babun ardul insani ibnatahu aw ukhtahu ala ahli al-khair. Bab menawarkan, yakni seorang menawarkan putrinya atau saudari perempuannya untuk dinikahkan kepada orang yang soleh, ahlul khair, orang yang baik. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Abdul Aziz ibn Abdillah qala hadatsana Ibrahim ibn Sa'ad an Salih ibn Kisan an ibn Shihab qala akhbarani Salim ibn Abdillah annahu sami'a Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة. Kata Abdullah bin Umar bahwa Umar radhiyallahu taala anhu ketika putrinya yakni Hafsah bintu Umar menjanda ditinggal mati oleh suaminya yakni Khunais ibn Hudzafah As-Sahmi dan termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia di Madinah. Faqala Umar bin Khattab atitu Utsman bin Affan. Berkata Umar radhiyallahu taala, aku mendatangi Utsman bin Affan. Sahabat Rasulullah yang mulia. Fa'aradtu alaihi Hafsah. Aku tawarkan kepadanya Hafsah untuk dia nikahi. Faqala sa'unduru fi amri. Beliau yakni Utsman mengatakan, insyaallah kita tengok dulu urusan ini. Tidak mengatakan tidak, tidak juga mengatakan iya. Kita tengok dulu, kita pertimbangkan dulu dan seterusnya. Falabistu layaliya summa lakiyan. Kemudian beberapa hari selang setelah itu, lakiyan Utsman bertemu dengan aku. Faqala qad badali an la atazawwaja yawmi hadha. Nampak oleh aku bahwa aku belum bisa menikah hari ini. Faqala Umar, ya ini kalau kita menawarkan ke seorang dulu, barakallahu fikum. Kita punya anak perempuan, kita tawarkan ke seorang yang saleh. Jangan ditawarkan ke banyak orang. Barakallahu fikum. Satu orang dulu. Kalau tidak jadi ya satu lagi. Tidak jadi satu lagi. Barakallahu fiik. Kala Umar falakitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka aku pun bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ditawarkan juga. Fakultu kata Umar. In syi'ta tazawwajtuka Hafsah. Binta Umar. Wahai Abu Bakar, kalau engkau pengen aku nikahkan engkau dengan putriku, Hafsah bintu Umar. Fasamata Abu Bakar, falam yarji ilayya syai'a. Abu Bakar hanya berdiam diri tanpa komentar sedikit pun. Wa kuntu aujada alaihi minni ala Utsman. Kata Umar, kuntu aujada alaihi minni. Ini aku lebih terbebani. Ketika aku tawarkan Hafsah kepada Abu Bakar, kemudian tidak komentar sama sekali, ketimbang Utsman yang nyata-nyata mengatakan memang tidak mau nikah. Barakallahu fikum, tidak mau menikahi Hafsah. Barakallahu fiik. Ya jangan-jangan ada apa-apanya ini, atau ada sesuatu, ada masalah atau apa, kenapa tidak mau diterima? Wa kuntu awjada alaihi minni ala Utsman. Falabistu layaliyah. Kemudian selang beberapa hari setelah itu, khatabaha Rasulullah. Ternyata Rasulullah yang mengkhitbah Hafsah. Dari pangkah Tuhaiyah. Maka aku pun menikahkan Rasulullah dengan Hafsah. Falakiyani Abu Bakar, faqala. Kemudian Abu Bakar pun bertemu dengan aku dan mengatakan, la'alla wajadta 'alayya hina aradta 'alayya Hafsah wa lam arji ilayka syai'a. Kata Abu Bakar, wahai Umar, boleh jadi engkau mendapati sesuatu dalam dirimu kurang nyaman ketika engkau tawarkan putrimu kepada aku, kemudian aku tidak komentar sedikit pun. Jadi, aku minta maaf. Maksudnya begitu. Boleh jadi engkau merasa tidak nyaman dengan kondisi itu. Engkau tawarkan baik-baik putrimu, kemudian aku tidak komentar sedikit pun. Qala Umar, qultuna. Inilah kejujuran, barakallahu fikum. Baik. Kalau memang ada rasa itu, nyatakan ada. Jangan pura-pura ohnya tidak ada. Ya, sejukwa. Padahal sudah ada rasa itu, barakallahu fikum. Kejujuran itu paling indah, barakallahu fikum. Plong orang. Apa adanya. Tidak ada sesuatu yang dibuat-buat, tidak ada sesuatu yang disembunyi-sembunyi. Nikmat itu hidup. Sampaikan apa adanya. Dan bikin tabarakallahu fikum seorang senyaman mungkin. Etidar, minta uzur, afwan, anak kemarin itu demikian dan demikian. Baik. Adapun Abu Bakar memberikan alasannya, karena terkadang alasan itu ya harus diakhirkan. Barakallahu fikum. Karena memang kondisinya harus seperti itu. Baik. Sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kalau memang alasan harus dikatakan pada saat itu juga dikatakan. Tapi kalau kondisinya seperti ini ya. Baik. Fa innahu lam yamna'uni an arja ilayka fi ma aradta alayya illa anni kuntu 'alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha. Wahai Abu Bakar, wahai Umar. Tidak ada yang menghalangi aku untuk menjawab permintaanmu ketika engkau menawarkan putrimu kepadaku, kecuali karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Hafsah. Yani Rasulullah telah menyebutkannya, berarti pengen beliau menikahinya. Sementara engkau tawarkan kepadaku sesuatu yang tidak mungkin, barakallahu fikum. Jadi, falam akun liubsyia sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak mungkin aku akan menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tinggal tunggu waktunya saja. Adapun kau tawarkan kepada aku, kemudian aku tidak mau pada saat itu atau tidak komentar, tidak iya, tidak juga tidak. Terima kasih, saya minta maaf. Bukan aku tidak mau, tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan dan menyebutkannya, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen menikahinya. Dan tidak pula aku boleh membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarkan berjalan apa adanya. Tidak mungkin aku menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau tarakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqabiltuha. Kata Abu Bakar, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya, aku yang akan menikahinya. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang dijadikan dasar oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk memberikan judul babnya, bolehnya seorang menawarkan putrinya atau saudari perempuannya kepada orang saleh untuk dinikahi. Dan ini bukan aib. Barakallahu fiik. Bukan aib sebagaimana dianggap aibnya perkara ini oleh sebagian orang atau sebagian suku. Dianggap aib kalau ditawar-tawarkan anaknya. Dianggap terlalu murah katanya. Subhanallah. Baik. Tidak semestinya demikian. Wallahul musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Qutaybah. Qala hadatsana Al-Layth an Yazid ibn Abi Habib an Iraq ibn Malik anna Zainab bint Abi Salamah akhbarat anna Umm Habibah qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna qad tahaddatsna annaka kanakun Durrah bint Abi Salamah faqala Rasulullah a'ala Ummi Salamah law lam ankih Umma Salamata mahallat li inna abaha akhi minar radha'a. Ini potongan dari hadis yang panjang, barakallahu fikum. Baik. Hadis Ummi Salamah anna Umma Habibah, bahwa Ummu Habibah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada Rasulullah barakallahu fikum saudari perempuannya untuk dinikahi. Baik. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak karena dilarang mengumpulkan dua orang yang bersaudara dalam satu ikatan pernikahan. Kemudian Ummu Habibah mengatakan, "Ya Rasulullah, kami dengar-dengar engkau akan menikahi Durrah bintu Abi Salamah." Baik. Yani anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'la Ummi Salamah. Baik. Yani apakah kalian mendengar bahwa aku akan menikahi putrinya Ummu Salamah padahal ibunya sudah aku menikahi? Barakallahu fikum. Satu yang tidak boleh. Baik. Kalau seorang sudah menikahi perempuan, anak perempuan ini tidak boleh dinikahi lagi oleh dia. Namanya Rabibah. Apakah dalam pemeliharannya atau tidak, tetap tidak boleh dia menikahinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laulam ankih Ummu Salamah, seandainya aku tidak menikahi Ummu Salamah, mahlati, putrinya Ummu Salamah tetap tidak boleh aku menikahinya." Barakallahu fikum. Putrinya Ummu Salamah, aku tidak boleh menikahinya. Kenapa? Inna abaha akhi minar radha'. Karena bapaknya perempuan ini, Durrah bintu Abi Salamah, bapaknya adalah saudara sesusuanku. Artinya Durrah ini adalah apa? Ponaan susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini dua penghalang, dia sebagai Rabibah dan juga sebagai apa? Keponakan susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahiduna di hadis ini, Ummu Habibah menawarkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudari perempuannya. Barakallahu fiik. Ya, tetap kita harus mencarikan. Jangan anak itu sendiri yang mencari untuk dirinya sendiri. Ini yang dilarang. Barakallahu fiik. Karena menghantarkan pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Babun qaulullah azza wa jalla wala junaha alaikum fi ma arattum bihi min khitabatin nisaa'i aw aknantum bi amsikum. Alimallahu annakum kuntum tahtanun. Amsakum hakada. Ila qawlihi ghafurun halim. Aknantum admartum fi anfusikum. Baik. Admartum fi anfusikum wa kullu syai'in. Suntahu wa admartahu fahuwa maknunun. Baik. Di ayat berapa situ? Ayat berapa? Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la junaha alaikum bima arrabtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Wala junaha alaikum bima arattum bihi min khitbatin nisa, dan tidaklah mengapa untuk kalian ta'rid kepada perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Barakallahu fikum. Untuk kalian mengatakan bahwa kau pengen mencari dan menikahi perempuan yang salehah. Dan mengapa? Dalam mengkhitbah perempuan, aw aknantum fi anfusikum, atau apa yang kalian sembunyikan dalam diri kalian. Alimallahu annakum satadhkurunahunna, Allah Maha mengetahui bahwa kalian senantiasa mengingatnya. Walakin la tuwa'iduhunna sirra, akan tetapi jangan pernah kalian menjanjikan untuknya secara sembunyi-sembunyi sesuatu. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali engkau mengatakan perkataan-perkataan baik. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah, dan jangan berazam untuk melakukan akad nikah sampai selesai masa iddahnya perempuan tersebut. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum, ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam diri-diri kalian. Fahdharu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Baik. Barakallahu fikum, dilarang untuk menyatakan dengan keterangan barakallahu dalam keadaan dia masih tempo masa iddah. Barakallahu fikum, dan dilarang untuk melakukan azm keinginan untuk menikah dalam kondisi masih berada pada masa iddah. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala li Talq haddatsana Zaidah an Mansur an Mujahid an Ibn Abbas ima arattum bihi min khitbatin nisa yaqulu inni urid tazwij ima arattum bihi min khitbatin nisa, yani engkau boleh mengatakan saya pengen nikah sebenarnya. Wala waditu annahu yusiru li imra'atan salihah, aku sangat berharap semoga Allah memudahkan untuk aku mendapatkan seorang perempuan yang salihah. Namanya ta'rid. Barakallahu fikum. Wa qala Qasim yaqulu innaka 'alayya karim wa inna wa inni fika laragib. Berkata Al-Qasim, yaqulu innaki 'alayya karim. Sesungguhnya engkau menurut aku adalah perempuan yang mulia. Wa inni fika laragib. Wa inna allaha la sa'ikun ilayki khaira. Ini ucapan-ucapan ta'rid namanya. Sungguhnya Allah SWT telah mengutus atau mengiring kepada engkau kebaikan. Wa qalata yu'arridu wa la yubawih yakulu inna li haja wa abshiri wa anti bihamdillahi nafiqah. وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يعيد ولا يواعد وليها بغير علمها وإن وعدت رجلا في عدتها ثم نكها بعد لم يفرق بينهما. وقال حسن لا يواعدوهن سرا الزنا, يعني jangan dia melakukan perbuatan zina. وذكروا عن ابن عباس حتى يبلغ الكتاب أجله انقضاء العدة. Intinya barakallahu fikum adalah dilarang untuk tasrih, boleh ta'rid, ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwa ada kecenderungan terhadapnya. Baik. Tidak terang-terangan menyebutkan bahwa dia akan menikahinya. Baik. Qala rahimahullah ta'ala babun an-nadhru ilal mar'ati qabla at-tazwij, memandang perempuan sebelum dinikahi. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, undur ila ma yad'u ila nikahiha. Karena dengan mengetahui siapa calon istri, demikian juga sang istri mengetahui calon suami, itu lebih barakallahu fikum, lebih menjadikan dua belah pihak ini, suami dengan istri, lebih saling mencintai dan lebih memiliki kecenderungan yang kuat. Barakallahu fikum. Ketika telah dia melihatnya. Dan tentunya setelah nazar, setelah melihat perempuan yang hendak dia lamar, yang dia khitbah, ya jangan lama-lama dari setelah itu. Barakallahu fikum. Karena orang yang tidak senang dengan kebahagiaan kita banyak. Barakallahu fikum. Ada saja orang-orang yang tidak senang dengan kebaikan yang kita dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza khataba ahlukumul mar'ata fa in istata'a yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Kalau salah seorang di antara kalian mengkhitbah, melamar seorang perempuan dan mampu dia untuk memandang, melihat perempuan itu yang dengannya semakin tertarik, semakin kuat tabarakallahu bikum niatannya untuk menikahinya, falyaf'al, silahkan dia melakukannya. Barakallahu fikum. Baik, hadis pertama di bab ini, qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aiti al manam ya uri uriituki fil manami yaji'u biki al malaku fi sarqatin min haririn faqala li hadhihi imra'atuka fakashabtu an wajhiki as-thawbah fa idza anti hiya faqultu iyyaku hadha min indillahi yumdhihi. Berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urituki fil manam, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, diperlihatkan engkau baik dalam tidurku, dalam mimpi, fayaji'u bikil malaku fi sarqatin min harir, kemudian malaikat membawa engkau pada kain yang terbuat dari sutra. Faqala li hadhihi imra'atuka, kemudian malaikat itu berkata, inilah istrimu. Fakashabtu an wajhiki thawbah, maka aku pun menyingkap kain dari wajahmu. Faida anti hiya, ternyata perempuan yang dibawa oleh malaikat itu adalah engkau, wahai Aisyah. Fakultu, maka aku pun mengatakan, iyyaku hadza min indillah, kalau memang ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melanjutkannya, yakni betul menjadikannya sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئتك أو جئت لأهب لك لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa ada seorang perempuan datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku kepada engkau." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang perempuan itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Mata ta'arasahu, kemudian Rasulullah menundukkan kepalanya. Falamma ra'atil mar'atu annahu la lam yaqdi biha syai'a jalasat. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh perempuan itu dalam keadaan beliau belum memutuskan sesuatu, iya atau tidak, akan tawaran perempuan tersebut, maka perempuan itu pun duduk. Baik. Ketika belum ada keputusan, perempuan itu pun duduk. Faqama rajulun min ashabihi. Maka berdirilah salah seorang di antara sahabat Rasulullah dan mengatakan, "Ey Rasulullah, illam takul laka biha hajah fazawwijniha." Ya Rasulullah, kalau engkau tidak mau menikahinya, maka nikahkanlah dia dengan aku. Barakallahu bik. Faqala wa hal indaka min syai? Kata Rasulullah, apakah engkau memiliki sesuatu? Ya, ini tentunya untuk engkau jadikan mahar, karena sesuatu yang mesti. La wallahi ya Rasulullah. Kata sahabat itu, enggak ya Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa. Qala idhhab ila ahlika fanzur hal tajidu syai'a. Balilah engkau, pulang engkau ke rumahmu, orang tuamu. Tengok di sana adakah sesuatu yang engkau bisa dapatkan untuk engkau jadikan mahar. Fadhhab thumma raja'a faqala la wallahi ya Rasulullah. Ma wajadtu syai'a. Balik lagi sahabat ini sambil mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan apa-apa. Ma wajadtu syai'a. Qala undur walau kana khataman min hadid. Hadid. Tengoklah, carilah walaupun cincin dari besi. Coba bayangkan, cincin dari besi pun tidak. Menunjukkan tentang sederhananya kehidupan pada saat itu. Walau kana khataman min hadid. Fadhhaba thumma raja'ah. Kemudian berangkatlah orang tersebut dan balik ulang. La wallahi ya Rasulullah, wala khataman min hadid. Tidak ada. Walaupun cincin dari besi juga tidak. Walakin hada izari. Tapi ini ya Rasulullah, aku punya sehelai kain, cuma ini tok. Kain, enggak pakai celana, enggak pakai baju, pokoknya kain tok. Sarung lah cerita kalau tempat kita sekarang ini. Sarung. Izar. Barakallahu alaikum. Izari hada ya Rasulullah. Wala salmalahu rida. Kata Sahal rawi hadis ini, dia enggak memiliki rida. Ini pakaian atasan, cuma sarung tok. Falhani suhu. Ini separuhnya untuk dia ya Rasulullah. Kalau diparo ini tidak bisa pakai, ini juga tidak bisa dipakai. Jadi harus satu helai itu dipakai oleh satu orang. Kalau dipakai sama istrinya, dia tidak pakai apa-apa. Kalau dia pakai, istrinya tidak dapat apa-apa. Falhani suhu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matasna ubi izari. Terus apa yang kau bisa lakukan dengan sarungmu itu? Labistahu lam yakun alaiha min husyai. Kalau engkau pakai, dia tidak dapatkan apa-apa. Cuma sekedar namanya engkau berikan mahar untuknya, tapi tidak. Tapi kenyataannya tidak, karena ini yang pakai. Barakallahu alaikum. Wa in labistahu lam yakun alaiha min husyai. Kalau engkau serahkan ke dia, ente tidak punya pakaian sama sekali. Barakallahu alaikum. Sederhananya luar biasa. Masihkah kita mau mengeluh dengan kondisi keadaan kita sekarang? Barakallahu fiikum. Sementara para sahabat kondisinya seperti ini. Dan mereka lah semulia mulia-mulianya manusia setelah nabinya. Barakallahu fiikum. Manusia-manusia yang luar biasa istimewanya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in labisathu lam yakun alayka minhu syai. Kalau dia yang memakainya, yang kau tidak pakai apa-apa. Fajalasa rajul hatta tala majlisuhu. Akhirnya sahabat ini pun duduk. Cerita mungkin berpindah ke yang lain dengan sahabat yang lain, barakallahu. Yang jelas majlis itu panjang. Maqama. Akhirnya sahabat ini pun pergi. Jadi pengen nikah enggak punya apa-apa. Barakallahu fiik. Subhanallah. Farahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwalliya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya sudah pergi, ya dipanggil ulang. Fa amara bihi fadu'iya. Rasulullah memerintahkan untuk panggil dia ulang. Falamma ja'a qala madza ma'aka min al-Qur'an. Setelah sahabat itu datang, Rasul mengatakan, apa yang kau hafal dari Al-Qur'an? Qala ma'i suratu kada wa suratu kada. Ya Rasulullah, aku memiliki surah ini dan surah itu. Addaha, dia hitung beberapa surah. Qala ataqrauhunna an dhahri qalbik. Kata Rasulullah, apakah engkau menghafalnya? An dhahri qalbik, yakni secara spontan engkau langsung melantunkannya tanpa melihat tulisan Al-Qur'an. Qala na'am. Iya. Qala idhhab faqad mallaktukaha bima ma'aka min al-Qur'an. Kata Rasulullah SAW, pergilah, bawalah perempuan itu karena aku telah menjadikan dia sebagai milikmu dengan apa yang ada pada engkau dari Al-Qur'an. Barakallahu fiik. Baik. Ah, di sini barakallahu fiikum. Sekali lagi kita ulang bahwa sighah akad itu tidak ada yang baku sesungguhnya. Sighah akad, akdun nikah, tidak ada yang harus begini, harus begitu. Yang jelas, kalau itu sudah dipahami, dimengerti, dimaklumi sebagai akad, maka itulah akad. Apakah laki-laki itu dulu yang meminta seperti dalam kisah ini? Ya Rasulullah, zawijniha illam yakullaka biha haja. Barakallahu fikum. Ijab dan kabul. Barakallahu fikum, ada. Zawijniha illam yakullaka biha haja. Permohonan, permintaan. Baik. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, idhab faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Pergilah engkau, bawalah dia. Karena aku telah menjadikannya milikmu dengan mahar apa yang ada pada engkau dari Al-Qur'an. Taib. Jadi tidak mesti aku baku pegang tangan, kencang-kencang leh. Aku nikahkan engkau. Taib. Dengan fulan, bintu fulan, dengan mahar sekian. Apa? Tunai. Langsung tidak boleh putus. Antara I dengan saya, I dengan S harus nyambung. Tunai saya. Tidak boleh kasih rentang waktu katanya. Tidak boleh ada jeda. Kapan ada jeda, tidak jadi akad. Susah juga ini, barakallahu fikum. Orang kalau grogi ya, tidak bisa. Sudah mandi keringat, barakallahu fikum. Diulang. Tidak sesusah itu. Nikah, akad, barakallahu, mudah akad itu. Baik, aku nikahkan engkau dengan si fulana bintu fulan dengan mahar sekian dan sekian. Saya terima nikahnya dengan mahar yang telah disebutkan. Sudah selesai. Baik, tidak perlu susah-susah, tidak perlu sampai keringetan. Allahul musta'an. Dengan bahasa yang dimengerti, mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Gorontalo juga boleh. Barakallahu fikum. Mau pakai bahasa Mangondo juga boleh. Pakai bahasa pun yang dimengerti, dipahami bahwa itu akad nikah, maka sah sebagai akad. Wallahul musta'an. Taib, nazar ini kita masih tentang masalah nazar. Karena ini masalah nazar. Melihat apa yang ma'ruf, ghalib yang terlihat dari perempuan itu. Ada yang mengatakan cukup wajahnya dan telapak tangannya. Barakallahu alaikum. Wajahnya mewakili kecantikannya dan tangannya mewakili kesehatannya. Baik, ada juga yang mengatakan yang ma'ruf yang nampak biasa kelihatan ketika dia berada di rumahnya bersama dengan mahramnya. Ada kulihal mana yang nyamanlah untuk perempuan itu dan untuk laki-laki itu. Yang jelas dia harus melihat perempuan itu yang bisa mengajaknya untuk barakallahu fikum menikahinya. Semakin kuat dan semakin berazam dia untuk menikahinya. Taib, ini kalau sudah ada keinginan untuk menikahinya. Barakallahu fikum. Kalau belum ada keinginan untuk menikahinya, ya tidak usah nador-nador dulu. Jadi abu nador nanti. Taib. Dikit-dikit nador, tidak jadi. Nador sana, tidak jadi. Barakallahu fikum. Dicari tahu dulu tentang perempuan ini bagaimana. Kalau dia mengkhabarkan demikian dan demikian dan demikian. Cocok informasinya, kalau begitu kita lihat. Barakallahu fikum. Diutus orang tuanya mungkin, diutus adiknya mungkin yang perempuan untuk melihat calon mempelai perempuan ini bagaimana orangnya, bagaimana sifatnya, bagaimana perawakannya, warna kulitnya. Agak tak? Kalau dia mengatakan, oh iya cocok, itu yang dia inginkan. Nah, silakan nazar. Kalau antum sukanya yang putih, kemudian yang diberitahu, oh DP orang itang. Misalnya, tidak usah nabar, barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Atau kebalikannya. Karena setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda, barakallahu fikum. Sehingga tetap semuanya menikah. Si fulan suka hitam, si fulan suka yang putih, si fulan yang suka kuning lansa, sawo matang, apalah namanya, macam-macam. Wallahul musta'an. Undur ila ma yad'u ila nikahiha. Baik. Ayat yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.